Bismillahirrahmanirrahim. Ini kembali melanjutkan pembacaan kitab At-Takrir Asyadidah ya, juz pertama yaitu seputar ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi'u ilmil fikhi. Prinsip dasar dari ilmu fikih. Qala fil 'allamatus Sobban rahimahullah taala. As-Sobban berkata menuliskan ya, menuliskan beberapa nazam. Tiga nadom ya. Inna mabadi kulli fanin asrah al haddu wal maudu'u thumma thamarah. Prinsip dasar dari setiap ilmu ada 10, yaitu definisi, objek pembahasan, lalu manfaat. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi. Keutamaannya, perbandingan dengan ilmu yang lain, lalu apa? Pendiri pertama, penemu pertama. Wal ismul istimdadu hukmu syari. Nama ilmu itu sumbernya, kemudian hukumnya. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Lalu masalah-masalah yang dibahas, kemudian sebagian dari ini cukup ya untuk sebagian yang lain. Wa man darul jami'ah haja sarafa. Jadi mengetahui sebagian itu sudah cukup, tapi bila mengetahui keseluruhan maka itu lebih sempurna. Hadduhu, ta'rifuhu. Sekarang kita membahas pengertian dari ilmu fikih ya. Arfal imam subegi bi'anahul ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ini ya mirip di pendahuluan Yakutun Nafis ya. Pengertian dari ilmu fikih, pengertian yang dibuat oleh asubegi, fikih adalah mengetahui hukum syariat yang berupa perbuatan yang diambil atau dikutip di apa ya, diambil dari dalil yang terperinci ya. Mauduhu af'alul mukallaf. Pokok pembahasannya atau objek ya, objek tema yang dibahas adalah perbuatan-perbuatan mukallaf. Apa ini? Famaratu, faidatu, keutamaan ya. Manfaat yang diperoleh bila kita belajar fikih, imtisalu amar awamirillah wa jitinabu nawahihi. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wahia hakikatu takwa. Hal itu adalah hakikat dari takwa, kata takwa. Wabiha tahsulu sa'adatu daroin. Dan dengannya kebahagiaan dunia dan akhirat bisa didapatkan. Fadluhu. Dallatil ayat wal hadis ala annahu afdulul ulum ba'da ilmi tauhid. Keutamaan ilmu fikih telah dijelaskan oleh ayat Al-Quran dan beberapa hadis bahwa ilmu fikih merupakan ilmu yang paling utama setelah ilmu tauhid. Jadi yang pertama ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih. Nisbatuhu. Yantasibu ilal ulum asyariyah. Nisbat ini biasanya perbandingan ya. Ternyata ini nisbat itu ya nisbat, dinisbatkan ke ilmu syariah. Wadi'uhu al-a'imma al-mustahidun. Pencetus dari fikih adalah para imam mustahid. Wa awaluman allafa fihi imla'an wal imamu Zaid ibnu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau ilmunya itu pencetusnya adalah para imam mustahid, tapi kalau tulisan pertama yang ditulis dengan cara imla dikte itu adalah Imam Zaid ya, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa waluman allafa fihi tilmiduhu al-imam al-mustahid Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu taala. Dan pertama kali orang yang apa pikirannya ditulis oleh para muridnya adalah Abu Hanifah. Wasmuhu ilmul fikhi. Nama ilmu ini adalah ilmu fikih atau ilmul ahkam asyariyah atau disebut dengan ilmu hukum syariat atau ilmul halal wal haram atau disebut ilmu halal haram atau il fikhul asghar atau furu'uddin. Jadi namanya bisa banyak ya. Bisa dinamakan fikih kecil, bisa juga dinamakan cabang-cabang agama. Istimdaduhu minal kitab as-sunnah wal ijma' wal qiyas. Sumber dari ilmu ini adalah Al-Quran hadis, kesepakatan ulama dan juga qiyas. Hukmu syari'i fihi, hukmu syariat mempelajari ilmu fikih. Al-wujub bil aini, yang pertama hukumnya bisa wajib ain fil qadri ladzi tatawaqqaf alaihi sihhatul ibadah kadhaharati wa shalah wa siyam wa sihhatul muamalah kal bai'i wa nikah. Hukumnya bisa fardu ain untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan kesahan salat, ya. Ketergantungan kesahan salat seperti kesahan ibadah, ya. Seperti bersuci, salat, puasa dan juga kesahan muamalah seperti jual beli dan nikah. Wal wujub al kifai fi ma zada ala dzalik ila bulughi martabatil fatwa. Dan hukumnya bisa wajib kifayah di atas itu. Di atas yang pertama tadi hingga sampai ke derajat fatwa. An-nadmu fi ma zada ala martabatil fatwa. Di atas fatwa, kalau pengetahuan di atas hal-hal yang sudah bisa difatwakan, itu hukumnya fardu, hukumnya sunnah, ya. Jadi hukum fikih ini bisa tiga. Masa iluhu qodayahu lati yabhathu fiha kathiratun. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih itu ya banyak, seperti at-taharah syaratun lisholah. Ini namanya qodiyah, ya. Bersuci adalah syarat sholat. Waghuslul wajhi fardun fil wudhu. Membasuh wajah adalah fardu dalam wudhu dan lain-lain. Itu namanya masalah, ya. Masalah itu ya bisa diterjemah dengan kalimat, ya. Kemudian al-ahkam asy-syar'iyyah, membahas hukum-hukum syariat. Yan qasimul hukmu asy-syar'i ila qismaini. Hukum syariat dibagi menjadi dua, hukmin syar'iyyin taklifi wa hukmin syar'iyyin wad'i. Ada hukum syariat yang sifatnya taklif, ada yang wad'. Al hukmu syar'i taklifi huwa kitabullahu ta'ala, kitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Hukum syariat taklifi adalah firman Allah yang berhubungan dengan pekerjaan atau perbuatan orang mukallaf. Wayan kosimu ilahum sati aksam. Hukum ini terbagi menjadi lima, al-fardi wa sunnati wal haram wal makruh wal mubah. Fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini namanya hukum taklifi. Wahia kama qala fihal imamu ibnu ruslan fi mandumatihi al-mubarakah sofatu jubat. Apa ini? Ahkamu, ya. Ini ada yang hilang di bagian kanan. Ahkamu syar'illah hisab untuk samu al-fardhu wal mantubu wal muharramu al-rabi'ul makruhu thumma ma'ubih wasadisul batilu wahtim bisohih, ya. Jadi lima tadi itu diisyaratkan oleh dua nazom Zubat, ya. Al-fardhu lugatan, pengertian fardhu secara bahasa. Al-fardhu lugatan an-nasibu wal-lazim. Secara bahasa bisa bermakna bagian, bisa bermakna sesuatu yang tetap. Wasyar'an matalabau syari'u tolaban jaziman. Secara syariat, fardu adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tegas. Tuntutannya tegas. Fahukmuhu yuftabu fa'iluhu wa yu'akobu tarikuhu. Hukum fardu, pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkan diberi siksa. Muradifatuhu. Beberapa kata yang bersinonim dengan fardu khomsatun ada lima, wahia al maktub, ya. Lima kata yang bersinonim dengan fardu adalah maktub, wajib, rukun, lazim dan mutahatim. Ini sama dengan fardu artinya. As-sunnatu lugatan at-tariqah. Kata sunnah secara bahasa adalah tariqah, ya, jalan. Wasyar'an matlabu syari'u tolaban ghairu jazim. Secara syariat, sunnah adalah sesuatu yang dituntut syariat tapi tuntutannya tidak tegas, ya. Perintah tapi ya tidak tegas. Hukmuha yuthabu fa'iluha imtithalan wa la yu'aqabu tarikuha. Hukum sunnah yang melakukan mendapat pahala. Pahala ini karena mengikuti perintah, ya. Dengan niat ibadah, tapi yang meninggalkan tidak disiksa. Muradifatuha sab'atun. Kata yang bersinonim dengan sunnah ada 7, yaitu mandub, mustahab, hasan, murogab, apa, murogab fih, tatawu, nafilah, fadilah. Al haram ulogotan al mahdur. Kata haram secara bahasa adalah sesuatu yang dilarang. Wasar'an manaha anhu syari'un nahyan jaziman. Secara syariat adalah sesuatu yang dilarang oleh syara dengan larangan yang tegas. Hukmuhu yuthabu tarikuhum tithalan wa yu'aqabu fa'iluhu. Hukum haram adalah yang meninggalkan mendapat pahala bila niat meninggalkan, ya. Intisalan ini niat meninggalkan. Ada niat meninggalkan. Jadi kalau tidak ada niat ya tidak dapat apa-apa. Wa yu'aqabu fa'iluhu. Yang melakukan mendapat siksa. Muradifatuhu sitatun. Kata yang bersinonim dengan haram ada 6. Al-mah, yaitu mahdur, mamnu, zanbu, maksiyah, maj, apa ini? Masjur anhu, mutawa'at aleh. Al-makruh hulukatan al-margubu anhu. Secara bahasa kata makruh berarti sesuatu yang tidak disukai. Wasar'an manahasari wa'anhu nahyan wirujazim. Secara syariat, makruh adalah sesuatu yang dilarang syariat tapi larangannya tidak tegas. Hukmuhu yuthabu ala targihim tithalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Hukum makruh adalah yang meninggalkannya diberi pahala bila niat ibadah, dan yang melakukan tidak mendapatkan apa-apa, yang melakukan tidak disiksa. Al-mubah hulugatan al-ja'is. Mubah secara bahasa adalah boleh, sesuatu yang boleh. Wasar'an maka natarkuhu wa fi'luhu ala sawa. Secara syariat mubah adalah sesuatu yang antara melakukan dan meninggalkan itu hukumnya sama. Tidak mendapat apa-apa. Hukmuhu la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu ila binniyati sholihah fa yusabu. Hukum mubah itu pelakunya tidak diberi pahala, yang meninggalkan juga tidak disiksa kecuali dengan niat yang baik. Kalau ada niat yang baik saat melakukan mubah maka bisa mendapatkan pahala. Muradifatuhu tsalatsatun. Kata yang bersinonim dengan mubah ada 3, jaiz, halal, dan tolak. Ini tolak apa-apa ini? Itu semua tadi adalah hukum taklifi. Kemudian sekarang hukum wad'i, ya. Amal hukmu syar'iyul wad'i fa huwa khitabullahi alwaridu biqauni syai'i syababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Kalau hukum syariat yang wad', ya, sifatnya wad' adalah firman Allah yang datang menjadi sebab atau syarat atau penghalang atau sah atau rusak, ya. Jadi istilah-istilah ini namanya hukum wad', ya, hukum wad'i. Fayang qasimu ila khamsati aqsam. Maka hukum ini dibagi menjadi 5. Yang pertama as-sabab, ya, namanya sabab. Sabab ini hukum wad', ini hukum fikih, sabab ini hukum syariat, tapi kategorinya wad'. As-sababu lugatan al-hablu wa ma yatawassalu ilaihi ila ghairihi. Secara bahasa sabab bermakna tali atau sesuatu yang dengannya bisa sampai ke yang lainnya. Wasdilahan mayalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihil adam lidatih. Secara istilah sabab adalah sesuatu yang keberadaannya menuntut keberadaan yang lain dan ketiadaannya menuntut ketiadaan yang lain. Karena dirinya sendiri, bukan karena hal lain. Asartu lugatan ta'liqu amrin bi amrin kullun minhuma fil mustaqbal. Hukum wad' yang kedua adalah syarat, ya. Secara bahasa syarat adalah menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang keduanya akan terjadi di masa yang akan datang. Keduanya belum terjadi saat ini. Itu secara bahasa. Wasilahan ma yalzamu min adamhil adam wala yalzamu min wujudihil wujud wala adam lidatih. Secara istilah syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan ketiadaan yang lain, tetapi keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaan yang lain secara dirinya sendiri. Syarat itu kan misalkan wudhu ya. Wudhu kan syaratnya sholat ya. Kalau tidak wudhu pasti tidak sholat, tidak sah maksudnya. Tapi kalau sholat belum, saya ulangi. Kalau tidak wudhu pasti tidak sholat. Tapi kalau wudhu belum tentu sholat. Wudhu belum tentu sholat, wudhu belum tentu tidak sholat. Tapi kalau tidak sholat, kalau tidak wudhu dipastikan tidak sholat. Kalau sebab beda ya. Kalau sebab itu saling keterkaitan. Contohnya antara tenggelamnya matahari dan waktu maghrib. Kalau matahari tenggelam pasti masuk waktu maghrib. Kalau tidak tenggelam pasti tidak masuk pasti. Itu kepastian kalau sebab itu. Kalau syarat tidak. Yang kepastian hanya ketiadaannya saja. Tapi kalau keberadaannya tidak memastikan apapun. Itu kalau syarat. Al-mani'u. Al-mani'u lugatan al-hajizu awil ha'ilu baina syai'ain. Secara bahasa mani' adalah penghalang ya, penghalang dari dua hal. Wastilahan mayalzamu min wujudihil adam wa min adamihil wujud wala adam lidatihi. Mani' secara bahasa secara istilah ya, adalah sesuatu yang keberadaannya menuntut ketiadaan yang lain dan ketiadaannya menuntut keberadaan. Ketiadaannya tidak ya, ini kurang ini mestinya ya. Ketiadaannya tidak menuntut keberadaan dan juga tidak menuntut ketiadaan yang lain. Biasanya contohnya misalkan head ya. Antara head dan sholat. Head itu manek ya. Head itu manek sholat. Kalau orang head pasti tidak sholat. Kalau head pasti tidak sholat. Maksudnya pasti sholatnya tidak sah ya. Tapi kalau tidak head, belum tentu sholat dan belum tentu tidak sholat. As-sahihu lughatan diddu saqim. Secara bahasa kata sahih adalah lawan dari sakit. Wastilahan mas tajma asyurutu al-mu'tabarata fiha. Sawa'un akana ibadatan amu amalah. Secara istilah sahih adalah sesuatu yang memenuhi syarat-syarat yang diperhitungkan baik berupa ibadah maupun muamalah. Al-fasidu al-batil lughatan diddu sahih. Kata fasid secara bahasa adalah lawan dari kebenaran ya. Was istilahan huwallazi faqada ba'da syurutis shihah. Sawa'unakan ibadatan amu amalah. Secara istilah fasid adalah sesuatu yang tidak memenuhi sebagian syarat baik ibadah maupun muamalah. Kemudian ini sudah membahas kitab Thaharah ya. Ini sudah berapa menit nih? Sudah 18 menit. Ini baik ya, biar enak videonya. Saya akhiri, terima kasih yang menyimak ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.